Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selama di saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan, semisai buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, titik rahmat yang kau beri lebih berarti dari segalanya. Setitik ampunanmu kan menghapus dosa kami. Karena mata yang tak